الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم تصوير الحيوان في بساط أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدة أو دينار أو وسادة وغير ذلك، وتحريم اتخاذ الصورة في حائط وستر وعمامة وثوب ونحوها، والأمر بإتلاف الصور. هذه الترجمة أيها المستمعون الكرام عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان حرمة التصوير، والتصوير لما خصه بالذكر وهو الحيوان، والمراد بالحيوان كل ذي روح من إنسان أو طير أو بهيمة أو سمك، فهذه الحيوانات يحرم تصويرها، بل جاء في حرمة تصويرها الوعيد الشديد والتهديد لمن صورها، كما سنقف على جملة من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم يعذبون بكل صورة صوروها، وأنهم من شر الناس، وأنه يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، إلى غير ذلك من النصوص الوعيدة التي وردت في التحذير من التصوير وبيان خطورته، وخاص فيما ذكره المصنف في الحيوان. أما تصوير الجبال والأشجار والأنهار وما إلى ذلك فإنه لا يحرم، وإنما الصورة المحرمة صورة الحيوان كل ذي روح. وسيأتي أيضا في النصوص ما يتعلق بالحكمة من المنع من هذا التصوير فيما ساقه رحمه الله تعالى من نصوص. الحمد لله، segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, dan seluruh sahabat beliau. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bab diharamkannya menggambar makhluk yang bernyawa di permadani atau batu atau pakaian atau dirham atau bantal atau dinar atau sandaran dan yang lain, dan juga diharamkannya meletakkan gambar di dinding dan tirai, sorban, pakaian, dan yang lain, dan perintah untuk merusak gambar-gambar tersebut. Bab ini dibuat oleh pengarang rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang haramnya menggambar. Dan yang dimaksud dengan menggambar di sini adalah menggambar makhluk hidup, yaitu makhluk yang memiliki nyawa, seperti manusia, hewan atau hewan ternak, ikan, dan lain-lain. Dan bahwasannya hukumnya adalah haram. Dan telah datang dalil-dalil yang isinya adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Dan muallif akan menyebutkan di sini dalil-dalil tersebut. Di antaranya adalah bahwasanya orang yang menggambar makhluk bernyawa maka kelak akan diazab dari setiap jiwa yang dia gambar, dan bahwasanya dia adalah sejelek-jelek manusia, dan nanti di hari kiamat dia akan diperintah untuk menghidupkan apa yang telah dia gambar. Dan dalil-dalil yang lain yang isinya adalah ancaman yang keras. Dan sekali lagi, larangan di sini adalah larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Adapun gunung, kemudian pohon, sungai-sungai, maka menggambar yang demikian itu adalah tidak diharamkan. Jadi yang diharamkan adalah makhluk yang bernyawa, yang hidup. Dan mu'alif di sini akan mendatangkan dalil-dalil yang isinya adalah hikmah, kenapa diharamkan menggambar makhluk yang bernyawa. Qala rahimahullahu ta'ala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم متفق عليه. وهذا فيه الوعيد بالعذاب للمصورين وأنهم يعذبون يوم القيامة بهذه الصور التي صوروها، ويقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، يؤمرون بنفخ الروح في تلك الصور التي صنعوها، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أي أحيوا تلك الصور التي صورتموها، 10 صور، 20 صورة، 100، 1000، جميع الصور التي صورها الإنسان يقال له أحي ما خلقت. والأمر هنا أمر تعجيز، لا قدرة للإنسان على ذلك، لكن ذلك بيان لما يكون من عذاب للمصور يوم القيامة بكل صورة صورها. Hadis yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menggambar gambar-gambar ini akan diazab pada hari kiamat. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Muttafaqun alaih. Hadis ini berisi tentang ancaman yang keras bagi orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, dan bahwasanya mereka akan diazab pada hari kiamat. Mereka akan diazab dengan gambar-gambar tersebut yang telah mereka gambar di dunia. Akan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian gambar. Maksudnya, diperintah untuk meniup nyawa di dalam gambar-gambar tersebut. 10, 20, 100, atau 1000 gambar. Semua gambar yang telah dia gambar selama di dunia akan diperintahkan untuk meniupkan nyawa pada gambar-gambar tersebut. Dan perintah di sini, yaitu perintah untuk menghidupkan, adalah perintah yang maksudnya adalah untuk menunjukkan kelemahan dia. Dan kita tahu bahasanya manusia tidak memiliki kudrah, kemampuan untuk menghidupkan gambar-gambar tersebut. قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوا لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين متفق عليه. الكرام بكسر القاف هو الستر، والسهو بفتح السين المهملة وهي الصفة تكون بين يدي البيت، وقيل هي الطاق النافذ في الحائط. وهذا الحديث فيه حرمة التصوير، ومن ذلكم أن تكون الصورة رسمت على قماش، كأن يكون سترا يجمل به الحائط ويزين أو نحو ذلك. وقوله في هذا الحديث يضاهون بخلق الله، أي يشبهون ما يصنعونه بما خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم معنا في الحديث الذي قبله يقال لهم أحيوا ما خلقتم، أحيوا ما خلقتم. الحاصل أن الحديث فيه دلالة على تحريم التصوير، ومن ذلكم ما يعلق في البيوت وتزين به الجدران وتجمل به النوافذ والأبواب، وبيان الوعيد الشديد المترتب على ذلك، وأن المرء حتى وإن لم يصنع هو الصورة يحرم عليه أن يعلقها. ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت قطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وهذا أيضا فيه وجوب سرعة الاستجابة، مثل ما صنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن سعادة المرء إنما تكون باستجابته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. Dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, datang Rasulullah SAW dari sebuah safar dan aku telah menutupi beranda milikku dengan tirai yang bermotif makhluk hidup. Maka ketika Rasulullah SAW melihat tirai tersebut, berubahlah wajah beliau. Beliau berkata, wahai Aisyah, orang yang paling keras azabnya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang menandingi ciptaan Allah. Maka Aisyah berkata, kemudian kami memotongnya dan menjadikannya satu sandaran atau dua sandaran. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan al-qiram di dalam hadis ini adalah tirai. Dan yang dimaksud dengan as-sahwah adalah beranda yang ada di depan rumah. Dan ada yang mengatakan tirai yang digunakan untuk menutup dinding. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang keharaman menggambar. Di antaranya adalah menggambar makhluk hidup di kain, seperti kain yang digunakan untuk tirai, yang digunakan untuk menutup dinding, atau yang semisalnya. Dan ucapan beliau SAW, yudhahuna bikhalqillah, maksudnya adalah menandingi apa yang Allah ciptakan. Menggambar makhluk hidup dengan maksud untuk menandingi apa yang Allah ciptakan. Oleh karena itu berlalu sebelumnya hadis yang berisi perintah kepada mereka untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan. Kesimpulannya, di dalam hadis ini ada pengharaman menggambar makhluk yang bernyawa, termasuk di antaranya apa yang digantung di rumah-rumah, di dinding maupun di jendela maupun di pintu. Maka ini masuk di dalam keharaman tersebut. Dan bahwasanya seseorang meskipun dia tidak menggambar sendiri gambar-gambar tersebut, tapi dia hanya menggantungkan hukum yang sama, yaitu haram. Buktinya di sini Rasulullah SAW mengingkari apa yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan, faqata'na. Kemudian kami memotongnya, yaitu memotong tirai tersebut. Dan ini menunjukkan bagaimana cepatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha menjawab perintah Rasulullah SAW. Dan menunjukkan kepada kita bahwasanya kebahagiaan seseorang adalah apabila dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu musawwirin fin nar yuj'al lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adzibuhu fi jahannam. قال ابن عباس فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه متفق عليه. وهذا الحديث فيه كسابقه الوعيد على التصوير وشدة عذاب المصورين من يصورون ذوات الأرواح وأنهم يعذبون بكل صورة أي بسبب كل صورة كلما زادت الصور زاد العذاب وزادت العقوبة. وأيضا يدل هذا الخبر أن تصوير غير ذوات الأرواح لا يحرم، مثل أن يصور شجرة أو بيتا أو جبلا أو بستانا أو نهرا. ولهذا قال ابن عباس إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا روح فيه، فهذه الأشياء لا يحرم تصويرها. حديث yang selanjutnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang yang menggambar di dalam neraka akan dijadikan untuknya dari setiap gambar yang dia gambar di dunia sebuah jiwa yang akan mengadabnya di dalam jahannam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila engkau harus melakukannya, yaitu harus menggambar, maka gambarlah pohon dan segala sesuatu yang tidak memiliki nyawa. Hadis muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini, seperti yang telah lalu, ada ancaman yang keras bagi orang-orang yang menggambar, yaitu orang-orang yang menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, yang memiliki nyawa, dan bahwasanya dia akan diazab dari setiap gambar yang dia gambar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, akan dibuatkan dari setiap gambar yang dia gambar sebuah jiwa yang akan mengazabnya di dalam jahannam. Semakin banyak gambar makhluk bernyawa yang dia gambar di dunia, maka akan semakin banyak yang akan mengazab dia. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya menggambar makhluk yang tidak bernyawa, maka ini tidak diharamkan. Seperti pohon atau rumah atau kebun atau sungai atau gunung, maka ini semua tidak diharamkan untuk menggambarnya. Oleh karena itu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, apabila engkau harus melakukannya, yaitu harus menggambar, maka hendaklah engkau menggambar pohon dan apa yang tidak memiliki nyawa. Qala rahimahullahu ta'ala wa anhu ay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. متفق عليه. وهذا يفيدنا أن قول في الحديث الأول أحيوا ما خلقتم أنه أمر تعجيز، ولهذا قال في هذا الحديث وليس بنافخ. فمن صور صورة في الدنيا يؤمر يوم القيامة بأن ينفخ فيها الروح ولا يستطيع ذلك، فيعذب يوم القيامة بكل صورة صورها، وذلك لأن التصوير فيه مضاهات، يشبهون ما يصنعون بما خلق الله سبحانه وتعالى. حديث yang selanjutnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang menggambar sebuah gambar di dunia, maka dia akan diperintah, dibebani untuk meniup nyawa pada gambar tersebut pada hari kiamat, dan dia tidak akan mampu untuk meniupnya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya maksud dari sabda Nabi SAW yang telah lalu, yaitu ahyu ma khalaqtum, hendaklah engkau hidupkan apa yang telah engkau ciptakan, maksudnya adalah perintah yang isinya adalah untuk menunjukkan kelemahan orang tersebut. Oleh karena itu beliau SAW mengatakan di dalam hadis ini, walaysa binafikh, maka dia tidak akan mampu untuk meniupnya. Orang yang menggambar makhluk yang bernyawa di dunia, maka dia akan diperintah untuk meniup nyawa pada gambar-gambar tersebut, dan dia tidak akan mampu. Diazab dengan setiap gambar yang dia gambar di dunia, karena perbuatan dia, yaitu menggambar makhluk yang bernyawa, adalah termasuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa 'ala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ashadda an-nasi 'adaban يوم القيامة المصورون، متفق عليه. وفي هذا أيضا تحريم التصوير، وأنه من كبائر الذنوب. وقد أخبر في هذا الحديث صلوات الله وسلامه عليه بشدة عذاب المصورين يوم القيامة، وهذا فيه أن التصوير من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini berisi tentang diharamkannya menggambar, yaitu menggambar makhluk yang bernyawa, dan menunjukkan bahwasanya menggambar makhluk yang bernyawa adalah termasuk dosa-dosa besar. Oleh karena itu, beliau SAW mengabarkan bagaimana kerasnya azab di neraka bagi orang-orang yang menggambar. Dan ini menunjukkan bahwasanya dosa menggambar makhluk yang bernyawa adalah termasuk dosa-dosa besar. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu darratan aw liyakhluqu habatan aw liyakhluqu sha'iratan متفق عليه. وهذا فيه كما سبق حرمة التصوير لما في التصوير من المشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، ولهذا يوم القيامة يبين لهؤلاء ويكشف لهم عجزهم، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلق شعيرة، أي أن الإنسان عاجز عن خلق شيء من هذه الأمور وإيجاد شيء من هذه الأمور الصغيرة من حبة أو ذرة أو شعيرة، فكيف إذا وقف بين يدي الله يوم القيامة وأمر بأن ينفخ الروح في كل صورة صورها ثم يعرض نفسه لعقوبة الله سبحانه وعذابه في ذلك اليوم العظيم. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang mencipta seperti ciptaanku? Maka hendaklah mereka menciptakan biji sawi, atau menciptakan satu biji, atau menciptakan satu biji gandum. Muttafaqun alaih. Hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekali lagi berisi tentang haramnya menggambar makhluk yang bernyawa. Dan bahwasanya ini adalah termasuk menyerupai ciptaan Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT akan menampakkan lemahnya mereka di hadapan Allah pada hari kiamat. Dikatakan kepada mereka, hendaklah mereka menciptakan biji sawi. Hendaklah mereka menciptakan satu biji. Hendaklah mereka menciptakan satu biji gandum. Dan seorang manusia tidak akan mampu untuk menciptakan benda-benda tersebut, padahal benda-benda tersebut adalah benda-benda yang sangat kecil. Bagaimana dia akan berdiri di hadapan Allah SWT pada hari kiamat, dan Allah akan memerintahkan dia untuk meniup nyawa pada setiap gambar yang dia gambar. Dan orang yang menggambar makhluk bernyawa di dunia, maka dia telah menjerumuskan dirinya di dalam azab Allah SWT. قال رحمه الله تعالى وعن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه. وهذا فيه عقوبة دنيوية معجلة لمن يجلب التصاوير في بيته يعلقها ويجمل بها جدران بيته، أن ذلك موجب لحرمان بيته من دخول الملائكة، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل أن يأتيه فراث عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فلقيه جبريل فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. ومعنى راث أبطأ وبالثاء المثلثة. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل واعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في ساعة أن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأته. قالت وكان بيده عصا فطرحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره. قال متى دخل هذا الكلب؟ فقلت والله ما دريت به. فأمر به فأخرج فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه مسلم. وتأمل أيها المسلم هذا الحديث العظيم. جبريل عليه السلام وهو خير الملائكة كان على موعد، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما يخلف الله وعده ولا رسله. كان على موعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه في بيته ولم يأتيه، راث أي أبطأ، مع أنه على موعد معه. وكان المانع مانع دخول جبريل من بيت النبي عليه الصلاة والسلام وجود الجرو، وأيضا لم يدخله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدخلته عائشة. النبي صلى الله عليه وسلم ما علم به، وعائشة تقول والله ما دريت به، فكان سببا لعدم دخول جبريل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي وأشرف البيوت وأفضلها وأحسنها وأكرمها وأطيبها، مع أن الكلب لم يدخله وإنما دخل بنفسه، فتسبب بعدم دخول جبريل. فكيف معاشر المستمعين بمن يجلب الكلب عمدا لبيته ويجعله في بيته عمدا، وكيف بمن يجلب الصورة أيضا عمدا ويجعلها في صدارة البيت في المجلس أو الصالة أو غير ذلك؟ ومثل هذه الأحاديث العظيمة يقف عليها المسلم راجيا من ربه ومولاه سبحانه وتعالى أن ينفعه بها، وأن تكون له نورا وضياء وصلاحا وبركة عليه في دنياه وأخراه. ونقف على خلاصة مفيدة لصاحب هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، ذكر خلاصة مفيدة حول التصوير وحكم التصوير، قال فيها رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله، وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها. وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام، هذا حكم نفس التصوير. وأما اتخاذ المصور فيه صورة، المصور فيه صورة حيوان، فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهنا فهو حرام، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام، ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت؟ فيه كلام نذكره قريبا إن شاء الله. ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهبنا في المسألة، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya dari Abu Talhah, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya malaikat tidak masuk di dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk yang bernyawa. Hadis muttafaqun alaih. Ini adalah hukuman di dunia bagi orang yang memasukkan gambar-gambar makhluk yang bernyawa di dalam rumahnya, baik dengan menggantungkannya ataupun dengan menjadikannya sebagai perhiasan rumah. Dan bahwasanya hal ini akan menyebabkan tidak masuknya malaikat di dalam rumahnya, sebagaimana di dalam hadis, apabila di dalam rumah tersebut ada anjing ataupun gambar makhluk yang bernyawa. Hadis yang selanjutnya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, Rasulullah SAW telah dijanjikan oleh Jibril alaihissalam untuk mendatangi beliau. Maka Jibril terlambat, sehingga hal tersebut membuat gelisah Rasulullah SAW. Maka beliau pun keluar. dan bertemu dengan Jibril dan menanyakan kepada Jibril atas keterlambatannya. Maka Jibril mengatakan, sesungguhnya kami tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga makhluk atau gambar makhluk yang bernyawa. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang dimaksud dengan ra'atha adalah terlambat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah SAW dan Jibril saling berjanji untuk saling bertemu dalam satu waktu. Maka datanglah waktu tersebut, dan Jibril tidak datang. Aisyah berkata, saat itu di tangan Rasulullah SAW ada sebuah tongkat, maka beliau melemparnya dari tangan beliau, seraya berkata, Allah dan Rasulnya tidak akan menyelisih janjinya. Kemudian beliau menoleh. Tiba-tiba beliau melihat seekor anak anjing yang berada di bawah kasur beliau. Maka beliau bertanya kepada Aisyah, kapan masuk anjing ini? Aku berkata, yaitu Aisyah, demi Allah, aku tidak mengetahuinya. Maka beliau SAW menyuruh untuk mengeluarkan anjing tersebut. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam. Berkatalah Rasulullah SAW, wahai Jibril, engkau telah berjanji untuk mendatangiku, dan aku telah duduk menantimu, dan engkau tidak datang. Maka Jibril mengatakan, beliau menjawab, telah mencegahku anjing yang berada di dalam rumahmu. Sesungguhnya kami tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk yang bernyawa. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan hadis yang agung ini. Jibril alaihissalam, di mana beliau adalah sebaik-baik malaikat, sedang memiliki perjanjian untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan beliau SAW mengabarkan di sini bahwasanya Allah dan Rasulnya tidak akan menyelisih janjinya apabila berjanji. Tapi saat itu Jibril tidak datang, dan penyebabnya adalah karena adanya seekor anak anjing di dalam rumah Rasulullah SAW. Padahal anjing tersebut Rasulullah SAW tidak mengetahui kapan masuknya. Demikian pula Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui kapan masuknya. Namun demikian, ini menjadi sebab tidak masuknya Jibril alaihissalam di rumah Rasulullah SAW. Padahal rumah ini adalah rumah yang paling mulia di dunia, itu rumah Rasulullah SAW. Dan anjing tersebut masuk ke dalam rumah beliau SAW tanpa sepengetahuan dari Rasulullah SAW dan juga Aisyah. Namun ini semua menjadi sebab tidak masuknya Jibril ke dalam rumah Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan orang yang sengaja memasukkan anjing di dalam rumahnya, atau sengaja membawa gambar-gambar makhluk yang bernyawa di dalam rumahnya, kemudian menaruhnya di dalam majelis, atau di ruang tamu, atau di depan rumah, dan sengaja memasukkan anjing dan gambar makhluk bernyawa tersebut di dalam rumahnya? Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah ketika dia melihat hadis-hadis seperti ini mengharap kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menjadikan hadis-hadis seperti ini menjadi hadis yang bermanfaat bagi dirinya, dan menjadi nur, cahaya bagi dirinya, dan kebaikan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Dan di akhir atau di sesi yang pertama pada pertemuan kali ini, akan kita sebutkan ringkasan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Beliau mengatakan, berkata para sahabat kami, yaitu para ulama yang ada di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, mereka berkata, yang artinya menggambar makhluk yang bernyawa adalah haram hukumnya dan sangat haram. Haramun syadidu tahrim, haram dan sangat haram. Dan ini adalah termasuk dosa-dosa besar, karena orang yang melakukannya diancam dengan ancaman yang keras seperti yang ada di dalam hadis-hadis. Sama saja apakah dia membuatnya dengan sesuatu yang dihinakan atau yang lain. Maka membuatnya adalah haram dengan segala keadaan. Karena menggambar makhluk yang bernyawa, di dalamnya ada usaha untuk menandingi ciptaan Allah SWT. Dan sama saja apakah gambar tersebut di pakaian atau di permadani, atau di uang dirham, atau dinar, atau bejana, atau dinding, atau yang lain. Adapun menggambar pohon, atau kandang, onta, dan yang lain, yang tidak ada nyawa di dalamnya, maka ini tidak haram. Adapun menjadikan gambar tersebut, dan menggantungkannya di dinding, atau pakaian yang dipakai, atau sorban, ataupun yang selainnya, yang tidak dianggap penghinaan, maka ini hukumnya haram. Menggantungkannya di barang-barang tersebut, maka ini hukumnya haram. Dan apabila ditaruh gambar-gambar tersebut di permadani yang diinjak, atau di bantal, atau di sandaran, atau yang semisalnya, di antara barang-barang yang dihinakan, maka ini tidak haram. Akan tapi, apakah pertanyaannya, apakah ini akan mencegah malaikat rahmat untuk memasuki rumah tersebut? Maka permasalahan ini ada pembicaraan yang akan kita sebutkan insyaAllah. Kemudian beliau rahimahullah mengatakan, dan tidak ada bedanya di dalam ini semua antara gambar yang memiliki bayangan dan gambar yang tidak memiliki bayangan. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah ringkasan dari mazhab kami, yaitu mazhab Imam Syafi'i, di dalam masalah ini. Dan dengan makna ini, pendapat jumhur ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang datang setelah mereka. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة عن بحديث أبي الهياج حيان بن حسين قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته رواه مسلم. وهذا فيه أهمية طمس الصور وتسوية القبور المرتفعة، لأن التصاوير ورفع القبور من أعظم أسباب الشرك، وهما أعظم الفتن التي تسببت في وقوع الشرك على مدى التاريخ، وتعلق القبور تعلق الناس بالمقبورين. فلهذا أمر بطمس الصورة وتسوية القبر المشرف أي البارز. وقول علي ألا أبعثك، لأنه كان وقتئذ ولي الأمر، وقول ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا هو ولي الأمر، وهذا فيه التنبيه لأن هذه الأعمال إنما تكون بتوجيه ولي الأمر، ويكون تنفيذها بتوجيه ولي الأمر، لأن أمور الناس لا تنضبط إلا بولاية، أن يكون تنفيذ الأوامر إنما يكون بتوجيه ولي الأمر، لا أن يباشر الأفراد تغيير الأمور و إتلاف مثلا الأشياء المحرمة والمخالفة للشرع، لأن هذا مما يهيج الفوضى ويوجد الفتن ويترتب عليه مفاسد عظيمة ربما تكون في بعض الأحوال أعظم من المنكر الذي قصد إزالته. وبهذا ينتهي هذا الباب، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Abu Al-Hayyaj Hayyan Ibn Husain radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Maukah aku mengutusmu dengan sesuatu yang telah mengutusku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu supaya engkau tidak meninggalkan sebuah gambar kecuali engkau hancurkan, dan engkau tidak meninggalkan sebuah kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan." Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini ada hal yang menunjukkan tentang pentingnya menghilangkan gambar makhluk yang bernyawa dan juga meratakan kuburan yang ditinggikan. Dan dua perkara ini, yaitu menggambar makhluk yang bernyawa dan juga meninggikan kuburan, adalah termasuk sebab terjadinya kesyirikan. Oleh karena itu, diperintahkan seseorang untuk menghilangkan gambar makhluk yang bernyawa dan juga meratakan kuburan yang ditinggikan. Dan ucapan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Maukah aku mengutusmu dengan apa yang mengutusku dengannya Rasulullah SAW?" Karena saat itu, yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau adalah sebagai seorang waliul amr, sebagai seorang pemimpin negara. Dan ketika Rasulullah SAW mengutus beliau, saat itu Rasulullah SAW adalah pemimpin negara. Oleh karena itu, ini adalah tambih, petunjuk bagi kita bahwasanya amalan-amalan seperti ini, yaitu merusak atau meratakan kuburan misalnya, maka ini dengan petunjuk dari waliul amr, dengan izin dari pemerintah, izin dari pemimpin negara. Karena perkara-perkara manusia, urusan-urusan manusia, tidak akan bisa diatur dengan rapi kecuali apabila di sana ada kekuasaan, ada kepemimpinan. Jadi bukan seseorang secara individu merusak perkara-perkara yang dianggap itu menyelisih syariat. Karena kalau demikian, apabila setiap individu merusak perkara yang dianggap menyelisih syariat tanpa ada petunjuk dari pemerintah, izin dari pemerintah, maka akan terjadi kekacauan dan fitnah yang besar. Bahkan tidak jarang akan terjadi kerusakan-kerusakan yang justru lebih besar daripada kerusakan yang pertama. Dengan demikian, kita sudah menyelesaikan bab ini dan sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.